akan kembali lagi. Sehat di kau selalu, agar jangan lekas cemburu. Wahai jandaku, carilah jodoh yang lain. Jangan kau berbuat tak tentu, berdosa jikalau tak kawin. Jangan kau berbuat tak tentu, kalau tak kau merana selalu.